Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ulah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِتَّعَدَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنْ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-167 dan setelahnya dari surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa itta'adana rabbuka. Wa id, ingatlah wahai rasul, ketahuilah wahai rasul, itta'adana rabbuka ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan mengumumkan dengan jelas la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang akan merendahkan dan menghinakan orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Kenapa? Karena mereka melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka menentang sehingganya Allah Subhanahu wa taala mengadakan orang-orang atau kaum yang akan menghina rendahkan orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Mulai dari barakallahu fikum zamannya Musa alaihi salatu wassalam. Setelah ditinggal oleh Musa, maka di zamannya orang-orang Yunani mereka direndah hinakan. Demikian juga di zamannya orang-orang Nasara dulu, orang-orang Yahudi direndahkan, diperangi, dihabisi. Sehingga mereka bertebaran di atas muka bumi ini. Karena mereka tidak lagi memiliki negeri. Sehingga datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diusir, dijauhkan, ditetapkan atas mereka jizyah. Dan ini merupakan daripada atau bagian daripada su'ul adab, diambilnya jizya dari mereka, yakni ditetapkan upeti yang mereka harus tunaikan, mereka harus serahkan kepada Rasulullah dan setelahnya dari kalangan kaum muslimin. Dan ini akan terus sampai hari kiamat, barakallahu fikum. Sampai akhirnya mereka lah orang-orang Yahudi ini yang akan menyokong Dajjal, dan mereka akan dihabisi oleh Isa alaihissalatu wassalam bersama dengan Al-Imam Mahdi. Baik. Karena penentangannya, karena karakter mereka yang jelek. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tetap saja masih ada di antara mereka yang betul-betul mengikuti At-Taurat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala la syari'ul iqab, sangat cepat siksaannya. Wa innahu laghafurur rahim, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cepat siksaannya bagi orang-orang yang menentang. Disiksa di dunia sebelum hari akhirat. Adapun orang-orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, beriman dan beramal saleh, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Mengampun. Allah akan mengampuni siapa-siapa saja yang kembali kepadanya. Inna rabbaka laghafurur rahim. Atau di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala innahu laghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qatta'nahum bil ardi umama. Yani wa farraqna bani Israil jama'at, kemudian setelah itu kami cerai-beraikan orang-orang bani Israil sehingga mereka tidak terkumpul pada satu tempat pada waktu itu. Ada yang satu kabilah di sana, kabilah di sana, kabilah di sana. Hakana wa qatta'nahum bil ardi umama minhum as-salihuna wa minhum duna dzalik. Di antara mereka masih ada tetap yang saleh, yang baik, yang tetap tegak menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan hak-hak manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada yang mengurangi hak Allah Subhanahu wa taala dan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Barakallahu fikum. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat, dan kami menguji mereka bil hasanat, dengan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan juga adalah ujian. Ar-raha, maksudnya kebaikan di sini adalah barakallahu fikum, yani ar-raha fil aish, kehidupan yang mapan, berlimpah. Yani apa yang mereka lakukan dari bercocok tanam menghasilkan dari biji-bijian, buah-buahan yang begitu banyak. Apa yang mereka usahakan dari peternakan menghasilkan daging yang banyak, demikian juga bulu serta kulit-kulit hewan yang mereka bisa manfaatkan untuk kehidupan mereka. Demikian juga mereka diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelapangan rezeki. Masya Allah. Ini semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ujian berupa kesenangan dan berupa kesulitan. Wa balawnahum bil hasanati wassayyiat. Demikian juga bukan cuma orang-orang Yahudi. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala diuji. Kita dalam kehidupan kita ini ada saat-saat kita senang, bahagia, ada saat-saat kita susah dan sulit. Ini semuanya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan kesulitan, demikian juga dengan kemudahan, kesempitan dan kelonggaran. Baik. Pada saat kita diberi ujian berupa kelonggaran, kelapangan rezeki, maka adakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita melewatinya dengan baik, maka kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Demikian juga kita ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan, kesempitan hidup, maka adakah kita bersabar padanya melewati masa-masa itu? Kalau kita lewati dengan kesolehan, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang sabar menghadapi kesulitan-kesulitan. Ini adalah ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa balawnahum bil hasanati wassayiati la'allahum yarji'un. Ujian dan cobaan ini ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Berupa paceklik, wabah penyakit, kesempitan. Barakallahu fikum. atau penjajahan yang dilakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah tujuan. Tujuan barakallahu fikum diturunkannya musibah, bencana, kesempitan hidup, agar supaya mereka sadar, mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang lainnya, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri." Taib. Bima kasabat aydin nas liudhikahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Taib. Nampak kerusakan, yakni bencana, musibah, malapetaka di atas muka bumi ini, barakallahu fikum, karena dosa yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Demikian kami timpakan untuk mereka agar supaya mereka kembali, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sadar. Dan memang ada orang yang seperti ini keadaannya. Nanti betul-betul diingatkan dengan musibah baru dia sadar. Kalau enggak, maka ya tetap saja dengan kondisinya. Nasallallahu salamat wal afiyah. Baik. Musibah ini diibaratkan oleh para ulama adalah obat. Obat untuk kesembuhannya. Barakallahu fikum. Pada saat dia kembali sadar, kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah saat-saat kesembuhannya. Akan tetapi ketika ditimpa musibah dan juga tidak sadar-sadar, tidak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka musibah itu akan mematikan dia, menghancurkannya. Baik. Kalau tidak mati dengan musibah itu, barakallahu fikum, maka akan mati hatinya walaupun jasadnya masih hidup. Karena musibah akan lewat sebagaimana kenikmatan juga akan lewat. Barakallahu fikum, akan melewati kehidupan kita. Dan silih berganti kondisi ini, keadaan ini. Ketika orang dalam kondisi maksiat dan jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan ujian padanya dan tetap tidak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ujian itu tetap akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan kelapangan. Tapi dia sudah ditimpa penyakit. Barakallahu fikum. Bahkan lebih ganas nantinya. Ketika dia sudah diuji, ditimpa musibah, kemudian dia tidak sadar-sadar, musibahnya lewat dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan tetap kembali melakukan apa yang pernah dia lakukan sebelumnya, tetap dengan kesyirikannya, bahkan lebih hebat kesyirikannya. Subhanallah. Baik, lebih hebat kesyirikannya, lebih hebat kemaksiatannya. Wala haula quwata illa billah. Ini tujuan diturunkannya ujian dan cobaan, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfu warithul kitab ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Kemudian ada generasi berikutnya. Taib. Generasi orang-orang Yahudi. Taib. Setelah kondisi dan keadaan yang berbeda-beda yang ada pada mereka, ada yang saleh, ada juga yang saleh. Ada yang taat, ada juga yang tidak mau taat. Kemudian ada generasi berikutnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khalafan min ba'dihim khalfun warithul kitab. Mereka mengambil At-Taurat. Barakallahu fikum. Mengambil kitab At-Taurat dari pendahulu-pendahulu mereka. Mereka membacanya, mereka mempelajarinya, mereka mengetahuinya. Akan tetapi mereka menyelisihi hukum-hukumnya. Barakallahu fikum. Khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfar lana. Ini yang Allah SWT sering beberkan dalam Al-Quran. Mereka membeli dunia ini dengan apa? Dengan iman mereka. Artinya mereka mengorbankan iman mereka, mereka mengorbankan agama mereka untuk mendapatkan dunia. Seakan-akan dicipta mereka untuk hidup di dunia ini semata. Padahal dunia ini hanya sekedar tempat untuk lewat. Ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfar lana. Mereka menanggalkan ajaran agama mereka hanya sekedar untuk mendapatkan urusan dunia. Sambil mereka mengatakan sayughfar lana, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Rahmah dan seterusnya. Barakallahu fikum. Jadi murji mereka. Jadi penganut mazhab murji'ah. Mereka melakukan dosa, tidak mau tobat. Mereka tidak mau melakukan amal saleh. Kemudian mereka mengatakan Allah Maha Pengampun, Allah akan mengampuni kita, Allah akan menyayangi kita, Allah dan seterusnya. Yang semestinya barakallahu fikum dalam kondisi seperti ini berlaku maksiat, yang diingat adalah azab Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana semestinya ketika kita melakukan amal saleh, kita sangat berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan dari ketaatan. Barakallahu fikum. Ini generasi berikutnya ini. Ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfar lana. Mereka menentang kitab mereka sendiri, menanggalkannya, meninggalkannya, kemudian mereka tenggelam dengan kehidupan dunia sambil mengatakan bahwa Allah akan mengampuni kita. La hawla wala quwata illa billah. Ini barakallahu fikum. Ini dua ayat ini dan penggal ayat setelahnya semoga menjadi pengingat bahwa yang namanya ujian itu dalam dua bentuk. Dalam bentuk kesenangan, dalam bentuk kesusahan, kelapangan hidup dan kesempitan hidup. Ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sadar kita bahwa itu semuanya ujian, maka ketika kita dalam kondisi lapang kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkannya untuk dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar kita ketika kita dalam kondisi susah, sengsara, sempit, bahwa itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bersabar dan Allah Subhanahu wa taala mempahalai orang-orang besar, orang-orang yang bersabar dengan pahala yang sungguh sangat luar biasa. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kurang kita tertinggal kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.